Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Raja Bandung di 1476 AM, Radio Islamic Center Bin Baz di 107,8 FM Yogyakarta, Radio Insani di 102,2 FM Purbalingga, dan juga Wilujeng Sumping kapendengar Radio Albayan Cianjur yang sudah beralih frekuensi dari 107,7 FM ke 95 FM untuk Cianjur sareng sabudeureunana dan sekitarnya, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan tentang rukun iman. Dan pembahasan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita sudah menjelaskan bahwa iman kepada hari akhir mencakup salah satunya adalah beriman kepada asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Dan asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat itu sudah kita terangkan ada dua. Ada tanda-tanda kecil yang disebut dengan asyratus sugra. Yang kedua asyrat kubra atau tanda-tanda besar. Ada dua jenis tanda-tanda kecil bagi hari kiamat. Dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil ada tiga jenis. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda kecil yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Di antara tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi adalah pertama diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ini juga sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, kematian beliau. Kematian beliau juga termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ini sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Nabi SAW bersabda, "U'dud sitan baina yadis sa'ah." Hitung oleh kalian 6 yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan mauti, kematianku. Itu juga sudah terjadi. Yang ketiga, kita juga sudah jelaskan terbelahnya bulan. Itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW dan tidak akan terjadi lagi. Terbelahnya bulan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Beliau menyatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar." Sudah dekat hari kiamat dan sudah terbelahlah bulan. Itu yang ketiga, dan kalau enggak salah baru 3 poin ini ya yang pernah kita jelaskan. Kita teruskan yang keempat. Di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan ini sudah berlangsung lama adalah Fathu Baitul Maqdis. Ditaklukannya Baitul Maqdis. Dikuasainya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Dan ini sudah diterangkan di dalam hadis yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'lud sittan min baini yadi sa'ah, fadhakara minha fathu Baitul Maqdis. Hitung oleh kalian 6 perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Lalu beliau menyebut salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini terjadi pada tahun 16 Hijriah. Baitul Maqdis ditaklukkan sebagaimana yang diterangkan oleh para ahli sejarah. Umar bin Khattab sendiri yang langsung berangkat ke Palestina untuk menaklukkan dan menguasai Baitul Maqdis tersebut, lalu memperbaiki keadaan penduduk di sekitarnya, mensucikan atau membersihkan dari Yahudi dan Nasrani, dan membangun masjid ya di kiblat Baitul Maqdis tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, sami'tu dari jalan Ubaid bin Adam. Kata Ubaid bin Adam, sami'tu Umar bin Khattab yaqulu li Ka'ab al-Ahbar, aina taru an usalliyah? Faqal, in akhadta anni sallaita khalfa as-sakhrah, fakanat al-Qudus kulluha bayna yadayk. Faqala Umar, dhahaitu al-Yahudiyah la walakin usalli haythu salla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama ila al-qiblah fasalla thumma jaa fabasata rida'ahu fakana salkinasa fi rida'ihi wa kana sannas. Kata Ubaid bin Adam, aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu nama aslinya adalah Ka'ab bin Mati al-Humairi. Dia termasuk para ulamanya di kalangan ahlul kitab, pendeta yang paling berilmu, pendeta Nasrani, yang kemudian dia masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan di zaman Umar dia datang ke Madinah dan setelah itu menetap di Syam. Dan Ka'ab al-Ahbar ini wafat pada zaman kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Usianya melebihi dari 100 tahun. Dan dialah yang banyak menyampaikan riwayat-riwayat Israiliyat. Dan sebagian besar riwayat-riwayat yang bersumber dari Ka'ab al-Ahbar itu sanadnya tidak sahih sampai kepada Ka'ab al-Ahbar. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini mantan pendeta yang dahulunya adalah ulamanya di kalangan kaum Nasrani, kemudian banyak menceritakan kisah-kisah di masa yang lalu. Yang kisah ini kemudian menyebar, termasuk di kalangan para sahabat dan kaum muslimin. Yang kemudian dikenal dengan sebutan riwayat Israiliyat, karena berasal dari mantan pendeta yang kemudian masuk Islam, tapi kisah-kisah masa lalu tentang kalangan Bani Israel diceritakan. Berkata Umar ibn Khattab kepada Ka'ab al-Ahbar, "Aina taru an usalliyah?" Menurutmu di mana aku harus sholat? Berkata Ka'ab al-Ahbar, "Apabila kamu mengambil pendapatku, maka engkau harus sholat di belakang sokhrah, ada batu besar. Semua tanah kudus ini semuanya berada di hadapanmu, berada di kedua tanganmu." Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku harus beribadah seperti orang Yahudi? Tidak. Akan tapi aku sholat sebagaimana sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau pun maju ke arah kiblat lalu sholat, ya. Lalu beliau membentangkan selendangnya, lalu beliau melakukan ibadah di atas selendangnya dan orang-orang pun melakukan hal yang sama. Riwayat ini diterangkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menyatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Berdasarkan hal itulah maka penaklukan Baitul Maqdis dianggap sebagai salah satu di antara tanda kiamat yang ini sudah terjadi, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "U'dud sitan baina yaday sa'ah." Hitung oleh kalian 6 peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Lalu salah satu di antara ke-6 poin tersebut adalah Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari tentang masalah itu. Inilah tanda yang ke-4. Tanda yang ke-5. Tanda yang ke-5 ini juga ini sudah terjadi, tapi sudah berlalu. Tapi sekarang tidak terjadi, tapi mungkin di akhir zaman akan terjadi lagi. Yaitu apa? Yaitu istifadatul mal wal istighna anis sadaqah, melimpahnya harta. Orang-orang tidak membutuhkan lagi terhadap sadaqah, bahkan mereka semua mengeluarkan sadaqah, zakat, infak dan sadaqah, tapi tak ada seorang pun yang mau menerima, yang mau mengambilnya. Saking sudah sejahteranya kehidupan mereka, seluruhnya kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang merasa berhak menerima zakat, infak ataupun sedekah. Jadi tanda kiamatnya perkara ini karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, "La taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal فيفيض حتى يحم رب المال من يقبله منه الصدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga harta melimpah di kalangan kalian, sehingga pemilik harta sangat mengharapkan ada orang yang mau menerima sedekah darinya. Ada seorang laki-laki dipanggil, ini mau enggak kamu sedekah dari saya? Dia menjawab, tidak, aku tidak memiliki keinginan, aku tidak merasa berhak menerima sedekah ini. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Bukhari, dan dalam Sahih Muslim kitab Az-Zakah, bab kullu naw'in minal ma'ruf sadaqah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis lain dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bis-sadaqah min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha min. Akan datang, pasti akan datang, Nabi alaihi salatu wasallam menekankan akan datangnya zaman ini dua kali, memakai dua jenis taukid, taukid lam dan taukid nun. Nun taukid sakot, tadinya ya'ti, masuk huruf lam, la ya'ti. Lamnya lam dibaca pendek, bukan la nahi atau la nafi, tapi la-nya pendek, la taukid, la ya'ti. Lalu ada lagi huruf nun, nun taukid saqila, la ya'tiyanna. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, pasti, pasti akan datang satu zaman kepada manusia. Yatufur rajulu fihi bis-sadaqah min adh-dhahab. Di zaman itu ada orang yang berkeliling-keliling ya, membawa sedekah dari emas. Dia membawa emas kemana-mana untuk diberikan. Ditawar-tawarkan kepada semua orang, barangkali mau menerima sedekah. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha min. Tapi tidak didapati satu orang pun yang mau mengambil sedekah darinya. Semua orang sudah sejahtera. Semua orang juga kebingungan untuk mengeluarkan sedekahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Bab kullu naw'in minal ma'ruf sadaqah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam pernah memberitahukan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kejayaan kepada umat ini, akan membukakan pintu-pintu atau dari simpanan kekayaan bumi ini, dan kerajaan umatnya ini akan menguasai daerah timur dan barat, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna allaha zawa liyal ardo faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkahu mazuya li minha fa'utitul kanzain al-ahmar wal-abyad. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah menyatukan bumi ini untukku. Zawa maknanya adalah jama'atuhu. Wal ma'na anna Allah jama'a lahu sallallahu alaihi wasallam al-ardha wa qarrabaha hatta ra'ya masyariqaha wa maghribaha. Allah menyatukan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bumi sehingga seolah-olah butuh bumi dekat, dan Nabi alaihi salatu wasallam melihat seluruh bagian dari barat sampai ke timur. Lalu Nabi melihat sebagian bagian timur dan bagian barat dari bumi ini, dan sesungguhnya umatku, kerajaannya, saya belugu mulkuha mazuya li minha, umatku itu kerajaannya akan sampai kepada daerah-daerah yang telah dikumpulkan untukku tadi. Aku diberikan dua kekayaan, dua simpanan yaitu merah dan putih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sebagian ulama menyatakan merah dan putih itu adalah emas dan perak, kekayaan. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fadail bab haudun nabiyina alaihi salatu wasallam wa sifatuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni qad utitu mafatiha khazainil ard au mafatihal ard, sesungguhnya aku pasti akan diberikan kunci-kunci kekayaan bumi atau kunci-kunci dari bumi. Hadis ini juga sahih, ya. Dan hadis-hadis tadi menjelaskan akan diberinya kaum muslimin kejayaan menaklukkan seluruh negeri, lalu dikelolalah oleh kaum muslimin secara benar seluruh kekayaan alamnya, sehingga melimpahlah kekayaan bagi rakyat seluruhnya. Sebuah riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia berkata, bainama ana indan nabi alaihi salatu wasalam idza atahu rajulun fashaka ilaihi alfaqah thumma atahu akhar fashaka ilaihi qat'us sabil faqal ya adi hal ra'aita alhirah qultu lam araha wa qad unbi'tu anha qal fa in talat bika hayatun latarayanna الضعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار الطي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى Qultu Kisra bin Hormuz, qala Kisra bin Hormuz bin Hormuz, wa in talat bika hayatun latarayanna ar-rajul yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin aw fiddah yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Hatim, ketika aku duduk di samping Rasul alaihi salatu wasalam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia curhat mengeluhkan kefakiran, kesusahan hidup yang dialaminya. Kemudian datang lagi yang lain, dia mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam tentang adanya qat'us sabil, rampok di jalan gitu ya, begal. Jadi yang satu mengeluhkan tentang kemiskinan, yang satu mengeluhkan tentang rampok, tentang begal. Jalanan ini gak aman, kalau bepergian sendiri atau berdua atau sedikitan dicegat oleh rombongan perampok, penyamun. Berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah gak? Hirah itu sebuah negeri di tempat lain. Kata Adi, aku belum pernah melihatnya, tapi aku mendengar kabarnya. Hanya mendengar cerita, kata orang Sunda mah saukur cenah. Cenah itu ya cuma berita, kata orang. Lalu Nabi SAW bersabda, seandainya hidupmu panjang, hai Adi, kamu akan melihat seseorang bepergian dari Hirah ke Mekah. Sampai dia tawaf di Ka'bah, tak ada sesuatu pun yang engkau takuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun yang dia takuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari Hirah ke Mekah, berjalan sendirian. Itu perjalanan yang sangat jauh. Tapi tak ada yang dia takuti. Satu-satunya yang ditakuti hanya Allah Azza wa Jalla. Kata Adi, hati, di mana tuh para perampok yang menyebar di beberapa tempat di negeri ini? Tapi hanya di dalam hati. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata lagi, seandainya umurmu panjang wahai Adi, pasti kalian akan ditaklukkan perbendaharaan Kisra. Kisra itu raja Persia yang saat itu menjadi negara adidaya yang sangat ditakuti oleh bangsa lain. Aku bertanya Kisra bin Hurmus, ya Kisra bin Hurmus. Itu akan ditaklukkan, akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Bayangkan waktu itu kaum muslimin masih lemah, masih sedikit. Kisra sebuah negara adidaya yang sangat ditakuti karena besarnya. Tapi nanti akan ditaklukkan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan lagi, seandainya umurmu panjang, kehidupanmu panjang, pasti kamu akan melihat seseorang. Dia mau mengeluarkan emas dan perak sepenuh genggaman tangannya. Dua tangannya disatukan. Itu emas dan perak. Coba berapa ons atau mungkin sekiloan mungkin ada ya. Sekilo katakanlah. Itu sedekah. Dia mencari orang yang mau menerima sedekah berupa emas segenggaman. Tapi dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Kalau diuangkan sekarang, sekilo emas berapa tuh? Satu gramnya aja 500 ribu, umpamanya bahkan lebih ya sekarang. Lebih dari 500 ribu. Anggap satu gramnya 500 ribu, ini sekilo. Jadi 500 juta ya? Atau 5 miliar? 500 juta. Ini siapa yang uang orang yang mau... Mau 500 juta. Enggak ada yang mau menerima. Berkata Adi, ra'aitu adh-dha'inah tartahilu min al-hira hatta tatufa bil bait. La takhafu ila Allah. Wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra bin Hurmus. Wa in talat bikum hayatun la tarawna ma qala an-nabiy Abu al-Qasim yukhrij mil akaffi. Kata Adi, sungguh aku telah melihat ada orang yang berjalan dari Hira ke Mekah, dia tak takut apapun kecuali kepada Allah. Sudah aman dari rampok-rampok. Orang-orang yang dahulunya berprofesi sebagai rampok sudah menjadi Islam. Aman gak ada lagi. Dan aku termasuk orang yang tergabung ke dalam pasukan yang menaklukkan kerajaan Kisra bin Hurmus. Jadi dua yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim itu, pertama amannya dari perampok ya. Kemudian yang kedua ditaklukannya Kisra, dan yang ketiga nanti orang akan mengeluarkan emas segenggaman tapi tidak ada yang menerimanya. Tiga yang pernah dikatakan akan terjadi di kalangan umat ini menjelang hari kiamat. Dan dua diantaranya sudah teralami oleh Adi. Aku sudah melihat orang berjalan dari Hira sampai ke Mekah. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Aku juga termasuk orang yang gabung ke dalam pasukan yang menaklukkan Kisra. Dan tertaklukkan. Seandainya kata Adi bin Adi bin Hatim kepada yang lain-lainnya, kepada murid-muridnya, seandainya usia kalian masih panjang, pasti kalian akan melihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang akan mengeluarkan hartanya berupa emas atau perak segenggaman tangan, tapi tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Di zaman Adi masih hidup ini belum terjadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari ya, yang menunjukkan akan terjadinya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa melimpahnya harta di kalangan kaum muslimin. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terbukti terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain masih hidup, dengan banyaknya ditaklukkan negeri-negeri lain ya, Romawi, Persia dan yang lain-lainnya, sehingga melimpahlah harta di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ya. Ini terjadi, fakana ar-rajul ya'ridul mal lis-shadaqah fala yajidu ma yaqbaluhu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang mengeluarkan harta untuk sedekah, tak ada seorang pun yang menerimanya. Sampai ada yang saking capeknya muter ke sana kemari menawarkan zakat, infak, sedekah, enggak ada yang menerimanya, lalu dia menyimpan uang tersebut di pinggir jalan. Tapi selama beberapa lama utuh, tak ada yang mau mengambilnya. Ini pernah terjadi, ya. Dan apakah ini akan terjadi lagi kelak? Ya, akan terjadi lagi kelak. Sekarang belum. Apakah sekarang zaman ini terjadi? Enggak. Sekarang jangankan nawarin uang itu, apalagi emas segenggaman. Orang bagi-bagi zakat satu amplopnya 5.000 rupiah saja orang sudah berdesak-desakan, ada yang keinjek-injek. Jangankan ditawar-tawarkan ke orang, disimpan di pinggir jalan, uang yang ada di brankas juga dibongkar oleh orang sekarang ini. Zaman sekarang bukanlah zaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam, ya, bersabda tentang apa yang kelak akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Beliau menyatakan, taqiul ardu aflada kabidiha amthal al ustuwanah min dhahabi wal fiddah. Qala fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu وَيَجِئُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bumi itu mengeluarkan atau menyimpan simpanan-simpanannya. Berupa apa? Berupa tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Jadi sudah keluar, emasnya sudah dieksplorasi. Kemudian datang orang yang membunuh. Dibunuhlah orang untuk merebut emasnya. Lalu dia berkata, karena emas inilah aku membunuh. Datang lagi rampok, direbut lagi. Padahal itu saudaranya. Saudaranya yang punya emas tadi itu. Direbut lagi. Lalu dia berkata, karena emas inilah aku putuskan silaturahmiku. Datang pencuri, dicuri lagi. Sampai dipotong tangannya karena ketahuan. Si pencuri berkata, karena emas inilah dipotong kedua tanganku. Apa yang terjadi setelah itu? Thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian thumma yad'unahu. Kemudian mereka meninggalkan seluruh perbuatan tadi. Meninggalkan, membunuh, merampok, mencuri. Mereka tidak mengambil emas tersebut sedikit pun. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa yang dimaksud mereka meninggalkan, mencuri, membunuh, merampok? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, salah satu penyebab ayyakuna istighna'un nas 'anil mal wa tarkuhum lahu waqtu khurujin nar wa istighalun nas bi amri syahal bi hamil hasar. Fala yaltafitu ahadun hina idzin ilal mal bal yaqsudu ayyata khaffafa mastata'a. Pertama, ada kemungkinan tidak butuhnya orang-orang terhadap harta dan meninggalkan itu terjadi ketika keluarnya api dari Syam yang nanti akan dijelaskan salah satu tanda kiamat besar, tanda-tanda besar kiamat itu nanti keluar api dari negeri Syam. Orang-orang lamur sibuk menyelamatkan diri dan berkumpul di tempat mereka berkumpul. Tak ada seorang pun yang menoleh harta, bahkan semua orang bermaksud ingin meringankan beban yang harus dibawanya, ditinggalkan semua harta. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua adalah huwa kathratul mal. Karena melimpahnya harta sehingga orang enggak mau lagi membunuh. Untuk apa membunuh demi harta? Dia sudah banyak hartanya. Orang enggak lagi mencuri, orang enggak lagi merampok. Sebagaimana yang nanti akan terjadi di akhir zaman pada zaman Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam. Di zaman Al-Mahdi dan Isa itu, kelak akan terjadi lagi limpahan harta yang tidak terhitung. Sampai-sampai apa yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu juga nanti akan terjadi. Orang semuanya tidak ada yang miskin. Orang semuanya kesulitan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan semua orang ingin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi tak ada yang mau menerimanya. Inilah yang akan terjadi kelak, dan ini sudah terjadi dahulu tapi sekarang terputus. Terputus karena apa? Terputus karena kondisi sekarang orang masih banyak yang fakir, yang miskin. Lalu kita lihat apa penyebab mereka melimpah harta. Pernah melimpah harta di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan kelak nanti melimpah lagi harta di zaman Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Penyebabnya adalah karena kesolehan para penduduknya. Solehnya mereka dianugerahi hadiah yang agung oleh Allah berupa pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil, pemimpin yang hanya mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, tidak egois, tidak mementingkan diri dan kelompoknya semata-mata, tapi rakyatnya. Itu tercipta di zaman para khulafaur rasyidin, di zaman Umar bin Abdul Aziz, sehingga melimpah harta itu. Tidak ada yang miskin. Dan kelak ketika Imam Mahdi datang, ketika Nabiullah Isa turun, itu juga seluruh penduduknya muslim. Tidak ada satupun yang kafir. Sebab begitu Nabi Isa AS turun, beliau tidak menerima jizyah dari orang kafir kecuali keislaman. Karena apa? Karena nanti kita akan jelaskan pada bab ketika membahas turunnya Nabi Isa. Badan Nabi Isa itu mengeluarkan aroma. Siapa orang yang mencium aroma badan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan dia masih dalam keadaan kafir, dia mati. Orang kafir ketika Nabi Isa turun, keluar, menemui manusia, dia masih dalam keadaan kafir, bertemu dengan Nabi Isa, mencium aroma badannya, dia mati. Makanya tidak menerima jizyah. Kecuali hanya keislaman semata-mata. Ya, karena itulah maka semuanya orang di zaman Nabi Isa, di zaman Imam Mahdi, soleh. Allah anugerahkan orang yang luar biasa agungnya. Kesejahteraan melimpah. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kekayaan dunia, kekayaan bumi untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga tak ada satupun yang miskin dan semua orang sejahtera sehingga kesulitan semuanya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Penyebabnya ternyata sama. Penyebab dahulu, penyebab nanti berupa melimpahnya harta adalah karena kesolehan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim abwaabas samaa'i barakatun minas samaa'. Seandainya penduduk sebuah negeri itu iman dan takwa, kami buka tuh pintu-pintu barokah dari langit. Kami buka rizki-rizki. Semua orang rajin istighfar. Rajin minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dosanya jarang, minta ampunnya terus-terusan. Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan rahmat, menyuburkan tanam-tanaman. Allah memberikan limpahan harta, anak-anak yang banyak. sebagaimana firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, kemudian aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, mintalah ampunan kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, yursilis sama' alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian. Jadi rahmat, subur gemburlah, tanah, tanaman juga subur. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan melimpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan jadikan bagi kalian taman-taman dan juga sungai-sungai. Nah, pokoknya subur gembur. Harta melimpah banyak, anak-anak juga banyak. Karena apa? Karena banyak istighfar. Istighfar membuka pintu rezeki, baik bagi perorangan juga bagi kolektif. Itu yang menjadi penyebab melimpahnya harta. Kesolehan orang, ketawakalan orang, ketakwaan orang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari seluruh kesulitan hidup yang dialaminya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah akan jadikan seluruh urusan itu mudah, gampang. Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang sangat banyak, yang sangat agung, yang sangat besar. Ini ketakwaan individu, kalau itu dilakukan secara kolektif, wah luar biasa. Seluruh pintu rizki yang akan membuat mereka sejahtera di dunia, Allah bukakan. Keran-keran dari kekayaan dunia. Maka melimpah mereka. Ini dahulu sudah terjadi. Sekarang berhenti. Tapi mungkin nanti akan terjadi lagi, ya. Oleh karena itulah maka ambil poinnya. Poinnya apa? Kalau mau melimpah kekayaan, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, peganglah Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla akan menunaikan janjinya, yaitu mempermudah urusannya, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang dialaminya dan seterusnya. Ini janji Allah dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Nah, para pendengar sekalian, nampaknya kita baru dua saja yang kita bahas dari tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi ini. Nanti tanda-tanda yang berikutnya kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan dipandu oleh Akhi Muzain. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Fadal. Syukran Ustaz atas kajian yang sangat menarik ini. Dan ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz Abu Haidar, dan kami harapkan pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan materi yang sedang dibahas Ustadz pada pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz Abu Haidar melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi, di manapun Anda berada, silakan bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Atau Anda bisa bertanya melalui pesan singkat bagi para pendengar Radio Raja Bandung melalui nomor 081-1227-1476. Bagi pendengar Radio Albayan Cianjur melalui nomor 085624-111-524. 085624-111-524. Bagi pendengar Radio Islamic Center Binbaz di nomor 081-5688-1078. di nomor 0815688108 bagi pendengar radio Islamic Center Bin Baz, dan bagi para pendengar Radio Insani FM 102,2 Purbalingga di nomor 0856001008880, 0856001008880. Baik, pertanyaan yang pertama melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Abu Sidik di Cimahi. Ustaz, bismillah, barakallahu fik Ustaz. Salah seorang jamaah di masjid kami mau khuruj ke India, Pakistan, dan Bangladesh. Selama 4 bulan sebelum berangkat, ia ceramah dulu dan berdalil dengan surat At-Taubah ayat kedua. Apa benar pendalilan tersebut? Ya, siapa tadi? Abu Sidik. Abu Sidik di Cimahi. Cimahi, ya, barakallahu fik. Taib. Ada orang mau khuruj ke IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Itu puluhan juta, kenapa enggak umroh aja ya? Umroh mah atau haji jelas-jelas diperintahkan Quran dan Sunnah. Kalau ke IPB sama sekali enggak. Khuruj artinya keluar selama 4 bulan. Lalu berdalil dengan ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang kedua. Allah berfirman, Fasihu fil ardi arba'ata ashur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Ya, ini pendalilan yang pas untuk dia. Ayat ini tentang al-Baro'ah atau At-Taubah, tentang berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Ayat awal, ayat pertama dari surah itu, Baro'atu minallahi wa rasulih ilal ladhina ahantu minal musyrikin. Ini adalah ungkapan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian dengan kalian. Lalu Allah berkata kepada orang-orang musyrik itu, kepada orang musyrik yang sudah apa? Sudah dinyatakan Allah dan Rasulnya berlepas diri. Fasihu fil ardi arba'atu ashur. Arba'atu ashur. Maka pergilah kalian di muka bumi selama 4 bulan. Ini untuk orang-orang musyrik. Pergi sana kalian. Ya. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwa kalian itu tidak bisa melemahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafir, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Itu ayat perintah Allah dan kepada orang-orang musyrik untuk pergi ke sana. Selama 4 bulan sok sana pergi, ya. Kalau umpah orang tadi mengamalkan ayat ini pergi 4 bulan, apakah dia merasa dirinya musyrik gitu ya? Karena itu pernyataan pengusiran dari Allah SWT kepada orang itu. Oleh karena itulah, maka kalau menjadikan ayat itu sebagai dalil untuk berdakwah, ya keliru. Itu untuk orang-orang musyrik yang diusir oleh Allah SWT dari Mekah dan Madinah. Makanya kan sejak saat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak boleh berada di dua kota itu. Di kota Mekah dan di kota Madinah. Tidak boleh ada. Sampai sekarang. Kalau orang mau masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah, ditanya agamanya dulu, dilihat. Dilihat di dalam paspornya. Kalau dia ternyata bukan muslim, maka tidak boleh memasukinya. Oleh karena itulah, maka salah satu kekeliruan orang adalah mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Harusnya dalil-dalil yang ada difahami secara benar lalu diamalkan. Bukan beramal dulu dengan amalan yang sesuai dengan kehendaknya, ciri khas dirinya atau kelompoknya, lalu dicari ayat-ayat untuk mendalilinya. Ini namanya mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Ternyata ada tuh yang 4 bulan begitu, oh diambil. Ternyata itu untuk orang musyrik. Tapi dia terapkan untuk dirinya, lalu dia sampaikan kepada umat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami undang para pendengar sekalian yang akan bertanya melalui telepon. Silakan melalui nomor 022-868-62637. Kami tunggu. Pertanyaan berikutnya Ustaz, maaf keluar tema. Assalamualaikum. Apa hukumnya nonton acara bola? Syukran Ahmad di Raja Wali. Kemarin sudah tuh. Ya, bermain bola, menonton bola, hukum asalnya mubah. Tapi kalau umpamanya bermain bola, kitanya yang bermain bola dengan niat olahraga, memperkuat ketahanan fisik dan memperlincah gerakan dengan niat untuk kebaikan. Kalau dia umpamanya talibul ilm atau da'i, berolahraganya itu agar lebih konsentrasi di dalam belajar, di dalam mengajar. Karena dia aktivitas belajar mengajarnya padat, fisiknya harus kuat. Kedua, umpamanya ini latihan untuk jihad nanti. Karena untuk jihad fisik harus kuat. Kemudian gerakan juga harus lincah. Maka olahraga atau apapun olahraganya termasuk main bola ya, untuk melatih ketahanan fisik seperti itu dengan niat seperti itu bagus, dibolehkan. Bagus-bagus saja. Asal tidak ada efek negatif dari hal itu. Seperti adanya saling celak terhadap apa? Terhadap kawan-kawannya yang kalah. Ah, dasar bego lu, enggak bisa sampai 10 jenol. Kawannya yang di apa? Yang dicela begitu tersinggung, marah, kemudian berantem. Atau kadang-kadang berantemnya bukan dengan lawan tapi dengan kawan karena kurang kerjasama. Dia minta di-offer oleh kawannya malah tidak di-offer, dibawa sendiri karena dia egois. Akhirnya dicela, kamu egois dasar kamu. Nah, akhirnya berantem sesama kawan. Nah, jangan sampai seperti ini adalah apa namanya, bukan untuk kalah menang, bukan untuk jagoan-jagoan, tapi sekedar olahraga untuk having fun dan senang-senang dan melatih ketahanan fisik. Apalagi nggak boleh ada unsur judi. Walaupun kecil-kecilan yang kalah traktir, nggak boleh. Atau taruhannya bukan uang, bukan makanan, tapi taruhannya itu digendong. Yang menang digendong sama yang kalah. Ya judi juga nggak boleh. Nggak boleh ada unsur judi. Nggak boleh juga ada unsur celaan-celaan, ya. Nggak boleh ada kebanggaan, saya hebat jago menang gitu, kamu kalah terus. Nggak boleh seperti itu. Ya ini hanya untuk apa, melatih ketahanan fisik. Maka dibolehkan, termasuk juga umpamanya olahraga biasa seperti lari, ya seperti badminton, seperti yang lain-lain untuk melatih ketahanan fisik dan kelincahan gerak. Yang itu akan bermanfaat di medan jihad kalau itu teralami, maka itu dibolehkan. Adapun kalau umpamanya sampai membawa fanatisme daerah atau klub atau yang lain, sampai tawuran, sampai saling mencela, sampai saling mencegat, maka haram. Fanatisme seperti itu haram, tidak boleh sama sekali, ya. Boleh enggak menonton bola? Ya sama dengan boleh enggak menonton orang yang olahraga, orang yang latihan bela diri. Yang seperti itu, ya. Oleh karena itu, hukum asal dari hal itu adalah mubah. Tapi yang mubah ini bisa menjurus ke arah yang haram kalau di sana timbul yang haram-haram, dan bisa menjurus ke arah yang bagus kalau di sana ada yang bagus-bagus. Yang bagusnya tadi umpamanya pertama sehat kita, yang kedua terjalinnya keakraban, ukhuwah, yang tadinya enggak kenal ikut sama main, bersama-sama main jadi akrab gitu, jadi kenal, jadi terjalin ukhuwah Islamnya. Itu sisi-sisi positifnya. Sisi negatifnya tentu saja ada tadi. Jangan membawa fanatisme, jangan membawa egoisme, jangan ada celaan-celaan terhadap yang kalah, jangan ada emosi ketika kawannya tidak pernah mengoper kepada dirinya. Maka itu yang diharamkan. Nah, yang terlarangnya dieliminir, dibuang, yang positif-positif, yang baik-baiknya kita ambil, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para penelpon yang tadi tidak sempat ya kita angkat dari Pak Kosim. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya Pak Ustaz mengenai saum Muharram, yaitu ada dua, Asyura hari Kamis sekarang ini jatuhnya, dan Asyura hari Jumat. Dikatakan bahwa saum Asyura kebaikannya itu, keutamaannya itu mendapatkan pahala satu tahun kebelakang. Nah itu Asyura, apakah saum Tasu'a juga demikian ataukah ada pahala yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang mengatakan bahwa saum Asyura yang pahalanya satu tahun ke belakang itu riwayat siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kasim. Kasim di Cimahi, barakallahu fik. Ya, saum 10 Muharram disebut Asyura, yang 9 Muharram disebut Tasu'a. Hadis-hadis tentang hal ini banyak. Yang pertama, ya, tentang Asyura, Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail. Kata beliau, seutama-utama saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Allah yaitu Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 1163 dan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini yang pertama, bahwa yang menyatakan seutama-utama saum setelah Ramadan adalah saum Asyura tadi. Yang kedua, hadis yang masih berkaitan dengan itu, ya, yang tadi Pak Qasim tanyakan bisa menghapus dosa setahun yang lalu, ini juga ada di dalam kitab Bulughul Maram, umpamanya dalam bab salat saum tatawu. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ya. Dia menyatakan su'ila an saumi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Qal wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqal yukaffiru sanatal madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum Arafah. Beliau berkata, saum Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dua tahun berarti, ya. Lalu beliau pun ditanya tentang saum Asyura, ya. Lalu beliau menjawab bahwa saum Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang akan datang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, hadis nomor 1162, yang menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih. Itu tentang dua saum, ya, tentang saum Asyura. Adapun saum Tasyu'a itu hadisnya diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, inna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yawma Asyura wa anna Rasul alaihi salatu wassalam samahu wal muslimuna qabla ayyuftarad ramadan falamma iftarad ramadan qala Rasul alaihi salam inna Asyura yawman yaumun min ayamillah faman sya'a shoma wa man sya'a tarakahu. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu mereka suka saum pada hari Asyura, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, ya, saum, dan kaum muslimin sebelum diwajibkannya Ramadan. Ketika diwajibkan saum Ramadan, ya, Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Asyura itu salah satu di antara hari-hari Allah. Maka siapa orang yang saum, silakan saum. Siapa yang ingin meninggalkannya, silakan, enggak apa-apa ditinggalkan. Oleh karena itulah, maka saum Muharram, saum Asyura yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Lalu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Nabi SAW melakukan saum Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan saum Asyura, berkatalah seseorang saat itu, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wa nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrana dan Nasara. Lalu beliau menyatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi. Kalau begitu, di tahun yang akan datang insyaallah kita akan saum pada hari yang ke-9-nya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam, berniat, ya, bertekad untuk melakukan saum pada tanggal 9-nya. Itu yang kemudian disebut dengan saum Tasu'a. Hari Tasu'a itu hari yang ke-9. Kalau yang ke-10 disebut Asyura. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum tiba tahun yang akan datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi beliau tidak sempat untuk mengamalkan hari Tasu'a ini, tapi sudah berazam. Bagaimana hukumnya kita? Bukankah Nabi SAW tidak pernah mengamalkannya? Iya, tidak pernah, tapi sudah berniat untuk saum pada hari yang ke-9-nya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang jelas oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyatakan bahwa Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'inya, juga Imam Ahmad, juga Imam Ishaq dan yang lainnya, mengatakan dianjurkan atau disunnahkan saum pada hari 9 dan 10 sekaligus. Karena Nabi SAW sudah melakukan saum di hari ke-10 dan berniat untuk melakukan saum di hari yang ke-9-nya. Berdasarkan hal itulah, maka ia dianjurkan untuk melakukan saumnya itu di dua hari itu. Apalagi besok itu tanggal 10 Muharram itu hari Jumat, ya. Dan hari Jumat itu dilarang saum secara infirad. Infirad itu apa? Menyendiri hanya hari Jumatnya saja. Tapi lakukanlah dari hari Kamisnya. Hari Kamisnya tanggal 9, lalu besoknya tanggal 10-nya hari Jumatnya kita lanjut dengan saum Asyura, ya. Adapun Asyura sudah dijelaskan menghapus setahun yang lalu dari dosa-dosa kita. Adapun hari Tasu'anya tidak ada penjelasan apa faedahnya. Apa juga akan menghapus setahun jadi dua tahun, karena dua hari berturut-turut seperti itu tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas Nabi SAW berazam atau berniat, bertekad untuk melakukan saum di hari yang ke-9-nya. Walaupun tidak sempat karena keburu wafat, maka itu pun dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama menganjurkan untuk saum sejak tanggal 9-nya. Begitu Pak Qasim, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Sambil kita menunggu penelpon, ada satu pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum, saya Halimah dari Brengkok, Banjarnegara. Mau tanya, apakah termasuk tanda-tanda kiamat anak sekarang susah banget diatur? Apalagi dalam soal sholat, suka semaunya sendiri menentukan jam sholat, Pak Ustaz. Ini curhat. Curhat. Iya, siapa tadi? Ibu Halimah di Brengkok. Iya, Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, barakallahu fiik. Nanti rincian dari tanda-tanda kiamat kita terangkan. Adapun kedurhakaan anak terhadap orang tua, apakah termasuk tanda kiamat? Ya, ini diisyaratkan oleh sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ada malaikat Jibril datang menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat hitam, rambutnya sangat putih, pakaiannya, dan seterusnya. Lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dijawab, lalu setelah itu bertanya tentang kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Coba beritakan kepadaku kiamat. Kapan kiamat terjadi? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, terangkan tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang amat, amat itu hamba sahaya wanita. Kalau hamba sahaya laki-laki disebut abdun. Kalau wanita amat. Kalau seorang amat, seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Salah satu, ini salah satu bukan satu-satunya. Salah satu makna dari hadis ini adalah ini kedurhakaan anak kepada orang tua, kepada ibunya. Ibunya dianggap sebagai budak oleh anaknya. Disuruh ini, disuruh itu. Ibunya selalu melayaninya. Seolah-olah anaknya itu tuan bagi sang ibu. Inilah yang dimaksud dengan kalau seorang amat, seorang hamba sewa itu sudah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Durhaka ini si anak. Nah, ini salah satu di antara makna dari hadis ini. Sekali lagi salah satu, bukan satu-satunya. Makna lain yang diterangkan oleh para ulama banyak. Cuma ini mengisyaratkan kedurhakaan anak kepada orang tua. Ya, termasuk di antara salah satu di antara tanda kiamat. Sebagaimana ketika Jibril bertanya, beritahukan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, lalu Nabi SAW menjawab, tanda kiamat itu kalau seorang hamba saya wanita sudah melahirkan tuannya. Artinya si anak ini durhaka. Menganggap ibunya sebagai hamba sahaya bagi dirinya. Lebih dari pembantu. Kalau pembantu kan digaji, dibayar. Kalau hamba sahaya kan tidak. Ada enggak anak yang menggaji ibunya? Enggak ada. Tapi ibunya dijadikan sebagai babu bagi dirinya. Seolah-olah dia tuan bagi ibunya. Maka itu durhaka. Ya, kedurhakaan anak terhadap ibu termasuk salah satu di antara tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sofyan. Ada dari Pak Qasimin Kemali Ustaz masuk. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Pak Qasim masuk terus ya. Yang lain susah. Halo, halo. Kok kecil? Terima kasih atas jawaban yang tadi dan saya memahami. Selanjutnya, Pak Ustaz, seandainya seseorang yang biasa saum Senin Kamis, nah sekarang kebetulan saum Tasu'a juga hari Kamis. Atau mungkin nanti saum 3 hari pada tengah-tengah bulan jatuhnya pada hari Kamis. Senin misalnya. Nah itu niatnya bagaimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Qasim masuk kembali. Ini beruntung orang-orang berebut. Jadi setelah beres kajian banyak yang SMS atau telepon ke saya. Kalau SMS gak akan pernah dijawab. Kalau telepon ya saya angkat. Itu Pak Ustaz mohon maaf saya nanya. Karena kalau tadi susah banget masuknya. Jadi ke Japri ya. Pak Qasim untung sampai 2 kali berturut-turut. Barakallahu fiik. Nahan pertanyaan. Mungkin ini apa? Mungkin karena satu pekerjaan, dua niat gitu. Saum yang ya. Ya, kalau orang sudah terbiasa saum Senin Kamis selalu gitu ya. Suatu saat ada saum lain selain saum Senin Kamis yang juga disyariatkan. Tapi pas berdepatan dengan hari Senin atau Kamis. Seperti Asyura atau Tasu'a nanti ya. seperti Arafah umpama pas hari Arafah, pas hari Senin atau Kamis ya, atau Ayyamul Bid. Nah, bagaimana niatnya? Pertama, bagi orang yang sudah terbiasa som Senin Kamis, niatkan dua-duanya. Karena dia sudah terbiasa. Senin Kamis biasa. Nah, sekarang pas Asyura atau Tasu'a jatuh hari Kamis, atau kemarin umpamanya Arafah jatuh hari Senin atau Kamis, niatkan dua-duanya. Boleh melakukan dua niat untuk satu amalan yang sama di waktu yang sama. Tapi khusus bagi apa? Bagi orang yang memang terbiasa saum Senin Kamis. Adapun orang yang tidak terbiasa saum Senin Kamis, mau Senin mau Kamis mau hari apa, labrak terus. Suatu saat Arafah pas jatuh hari Senin atau Kamis, atau Asyura atau Tasu'a. Nah, maka dia tidak boleh meniatkan ini mumpung pas berpapasan ya, dua amalan dalam satu waktu saya niatkan kedua-duanya. Jadi double pahalanya. Enggak bisa, karena dia tidak terbiasa Senin Kamis. Maka dia di Senin itu atau Kamis itu bertepatan dengan Asyura atau Tasu'a atau Arafah, dia hanya meniatkan Arafahnya atau Tasu'anya atau Asyuranya, tidak Senin Kamisnya. Maka tetap pahalanya dapat satu pahala saum sesuai dengan niatnya, ya. Tapi kalau yang terbiasa Senin Kamis, maka pas jatuh Asyura atau Tasu'a atau Arafah hari Senin atau Kamis, niatkan dua-duanya, maka insya Allah akan diberikan ganjaran dobel. Saum Senin Kamisnya dapat, saum Tasu'a atau Asyura atau Arafahnya juga insya Allah tetap dapat. Begitu Pak Qasim, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon dari Abu Rian di Awiligar. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terjadi saat ini di belahan dunia Islam, khususnya Suriah, Palestina, apakah ini bagian dari ya tanda-tanda hari kiamat? Lalu bagaimana kita bersikap tentang ya masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Rian di Awiligar. Ya barakallahu fiik. Ya, nanti kita akan jelaskan juga salah satu di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih banyak terjadi lagi di zaman kita dan berulang-ulang bisa puluhan kali atau ratusan kali ini berulang. Nah, itu banyak, salah satunya al-fitan ya, munculnya banyak fitnah termasuk yang disebut dengan malahim dan ma'arik. Adanya peperangan, baik peperangan antara kafir dan muslim ataupun kadang peperangan antar sesama muslim. Tanda seperti itu dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih, yang nanti kita akan bahas rincian dari hadis-hadis itu pada babnya. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi itu adalah banyaknya fitnah, banyaknya peperangan. Nanti kita akan bahas. Sekarang kan kita baru membahas yang pertama, itu tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Gitu kan? Nanti besok-besok akan kita bahas itu yang masih terjadi sampai sekarang apa saja, termasuk adanya peperangan, adanya banyak fitnah. Nanti kita akan bahas pada waktunya insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan ke pesan singkat kembali. Pertanyaan dari Bapak Sofyan di Balakasab. Di mana ya Balakasab tuh? Assalamualaikum Ustaz. Kita mengenal tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada sebagian golongan punya keyakinan adanya tauhid mulkiyah dari golongan mana katanya? Syukran. Golongan mana itu? Ya. Kita sudah bahas ada tiga jenis tauhid. Yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kok enggak ada mulkiyahnya? Kemana? Sudah ada. Mulkiyah itu sudah tercakup dalam rububiyah. Tidak dijadikan bagian tersendiri. Sebab rububiyah maknanya adalah khaliq, raziq, Malik, Mudabbir, dan yang sejenisnya. Rububiyah itu maknanya meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya penguasa atau raja, satu-satunya pengatur alam. Itu sudah tercakup. Tidak dihususkan menjadi bagian tauhid tersendiri. Kalau mau dirinci ya nanti akan banyak, tidak hanya tiga jenis tauhid, ada tauhid mulkiyah, tauhid khalqiyah, tauhid tadbiriyah dan seperti itu ya terlalu ribet. Ya sudah tercakup dalam rububiyah. Itu pertama. Kedua, orang yang menyatakan tauhid, ada tauhid mulkiyah itu, asma wa sifatnya enggak ada tuh. Mereka dulu mengambil dari ayat surah Al-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan oleh kalian, ya, aku berlindung kepada Allah sebagai Rabbnya manusia, maliknya manusia, ilahnya manusia. Di sini Allah mengenalkan dirinya dengan tiga sebutan, Rabb, Malik, dan Ilah. Lalu dari sini mereka beristimbat, lahirlah tiga jenis tauhid, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Lalu asma sifatnya enggak ada. Kalau asma sifatnya tidak ada, berarti mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat. Berarti mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan itu bisa syirik. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Jadi merumuskan macam-macam tauhid bukan dari satu surat An-Nas itu saja. Tapi rumusan tauhid yang tiga itu kesimpulan dari seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid. Bukan kesimpulan dari satu surat pendek itu saja, bukan. Tapi dari seluruh ayat dalam Al-Quran yang berisi tauhid. Ijtihad para ulama tentang hal itu melahirkan bahwa dari seluruh ayat-ayat tentang tauhid disimpulkan ada tiga, rububiyah, ya, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi kalau orang umpamanya hanya mengambil dari surah An-Nas saja gitu ya, lalu diambil tiga jenis tauhid, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Loh, ayat yang berbicara tentang tauhid bukan hanya itu, ayat-ayat yang lain yang bersebaran dalam surat-surat tentang tauhid dikemanain? Seperti laisa kamitslihi syai'un, itu tentang asma wa sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan menyebut asmaul husna itu. Ayat-ayat lainnya itu kok enggak diperhitungkan sebagai dalil bagi tauhid. Akhirnya kesimpulannya salah. Dari surah An-Nas diambil tiga jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah dan uluhiyah. Tiga, asma sifatnya enggak. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat, syirik dia. Karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah melihat seperti melihatnya kita. Allah punya mata seperti mata kita. Allah punya tangan seperti tangan kita. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, syirik. Tidak boleh sama sekali. Harus Allah diesakan dalam tauhid asma wa sifat. Harus diesakan dalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah, orang yang meyakini adanya tauhid mulkiyah biasanya diambil dari surah An-Nas tadi. Itu yang kedua. Padahal yang sebenarnya itu sudah tercakup dalam rububiyah. Ketiga, ini yang ketiga, ya. Orang yang menyatakan tauhid mulkiyah larinya itu bukan kepada masalah tauhid, tapi kepada masalah politik. Mereka menyatakan untuk mewujudkan tauhid mulkiyah yang menyatakan Allah satu-satunya raja, harus diwujudkan bahwa hukum yang harus diberlakukan di dalam kekuasaan manusia hanya hukum Allah. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, dia musyrik. Akhirnya larinya ke sana. Jadi masalah politik itu kan masalah fikih. Fikih apa? Fikih siasa, ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Fikih siasa, urusan politik. Kalau masalah fikih, ya, penyimpangan dalam masalah fikih ada dua. Mungkin bidah, mungkin maksiat. Tidak akan kufur ataupun musyrik. kalau pembahasan masalah fikih. Tapi masalah politik atau fikih siasah ya dikaitkan dengan tauhid, akhirnya berkesimpulan yang menyimpang dari aspek fikih siasah musyrik. Ini kekeliruan, kesalahan menggunakan istilah yang berlaku di dunia tauhid diterapkan dalam masalah fikih. Orang yang menyimpang fikih siasahnya musyrik dia. Padahal penyimpangan masalah fikih adalah bid'ah dan maksiat. Ya. Adapun masalah musyrik atau kafir itu urusan tauhid. Sama aja dengan mengistilahkan offset pada waktu main bola, pada waktu main badminton. Pas umpamanya bola di depan net digabruk, dicemes, oh itu offset enggak boleh. Mainnya atau ya offset, masa ada offset dalam main bola, ya. Jadi kekeliruan orang yang menetapkan adanya tauhid mulkiyah menyendiri larinya kepada masalah politik. Dan ini kekeliruan besar. Urusan tauhid dibedol kepada urusan politik. Lalu istilah tauhid diterapkan di dalam masalah fikih. Oleh karena itu kekeliruannya itu menunjukkan ketidaktahuan dia tentang aspek ini. Ya. Begitu Pak, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta dari Bapak Disan di Bantul. Ustaz, bila seseorang merasa takut bila diceritakan tentang hari kiamat, apakah itu normal dan dibolehkan? Oh itu bagus banget Pak, pertahankan kalau itu kita miliki. Banyak orang cuek, disebut dijelaskan hari kiamat, itu cuma dongeng. Diceritakan tentang surga dan neraka, oleh surga tidak tertarik, oleh neraka tidak takut. Itu orang sudah mati hatinya. Tapi kalau orang yang peka hatinya karena keimanan, ada sedikit ancaman dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan Sunnah, hatinya ciut, hatinya bergetar, takut. Diceritakan tentang kengerian hari kiamat, takut bergetar sampai nangis. Diceritakan tentang neraka, takut sampai nangis. Dan ini tanda keimanan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Bila dibacakan ayatnya nambah keimanannya. Apabila dan kepada Allah lah mereka bertawakal, ya. Itu bagus. Cuma ada cumanya nih, ya. Efek setelah takut itu apa? Kalau efeknya bagus seperti dia sering-sering tobat, dia menjauhi maksiat, dia terdorong untuk melakukan ibadah, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah minta perlindungan dari kengerian hari kiamat, dari neraka, minta dimasukkan surga, itu bagus. Rasa takut itu betul harus apa? Harus sampai ke arah sana. Harus mendorong kita untuk melakukan banyak kebaikan, menjauhi banyak keburukan, mendorong kita untuk memperbanyak tobat karena takut neraka, karena takut kiamat, ya. Lalu dia menahan diri hawa nafsu. Itu orang surga tuh. Allah menyatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada maqama rabbih, makna maqam rabbih, maqam di sini disebutnya isim zaman. Maqam di sini isim zaman artinya saat ketika berdiri. Siapa orang, itu perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, yaitu kiamat. Kengerian kiamat itu luar biasa. Siapa yang takut kepada hari kiamat? Ya. Lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat bagi dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempatnya bagi dia. Dan itu yang bagus, ya. Jadi rasa takut bagus. Dan itu harus mendorong kita ke arah kebaikan. Adapun kalau rasa takut itu melahirkan efek negatif berupa dia stres, enggak mau makan, enggak mau tidur, enggak mau beraktivitas, ibadah tidak, nangis saja seharian. Nah, ini enggak benar itu. Rasa takutnya harus mendorong dia bukan untuk nangis terus-terusan, tapi nangisnya nangis karena takut dosa, takut neraka, lalu terdorong untuk tobat, untuk menjauhi maksiat, untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Itu jadi bagus, Pak, kalau umpamanya kita memiliki rasa takut terhadap neraka, rasa takut kepada alam kubur, kepada kiamat, dan harus mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Wahyu di Purwokerto, pendengar radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan, apa Baitul Maqdis Palestina akan dibebaskan kembali untuk kedua kalinya? Syukron. Iya, nanti semua, jangankan Baitul Maqdis, jangankan Palestina, seluruh dunia ini akan dibebaskan dari cengkraman orang-orang kufar. Ya, minimal saat itu nanti akan terjadi pada kepemimpinan Imam Mahdi. Ya, pada saat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun. Nanti tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa, kita juga akan bahas secara detail. Dan itu seru insya Allah, kisah yang menakjubkan ya. Tidak hanya Baitul Maqdis, tapi seluruh dunia ini akan ditaklukkan, dibebaskan oleh kaum muslimin di akhir zaman. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana menyikapi jika suami yang taat beribadah, rajin zikir, sholat sunnah, dan ibadah lainnya taat pula? Pertanyaan saya, kenapa suami saya tidak bisa ikhlas dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit. Dia susah bangkit seperti putus asa mungkin maksudnya. Gimana Ustaz menasehati supaya tidak tersinggung dan menyakiti perasaannya? Bagaimana caranya agar dia mau bangkit dan semangatnya untuk hidup itu terpacu? Terima kasih katanya. Iya. Ya, barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya tadi ya. Seseorang yang rajin sholat, tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah, rajin zikir, rajin berdoa, kalau yang dilakukannya benar, sholatnya benar, ibadahnya benar, benar dalam arti kata memenuhi dua kriteria. Pertama, benar niatnya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, benar kaifiatnya, tata cara pelaksanaan sholat. Yang benar itu mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti contoh sholat dari Nabi SAW, contoh ibadah dari Nabi SAW. Maka kalau dua hal ini benar, tinggal satu yang dilihat dari aspek kualitas dari sholat itu kekhusyuan. Ya. Ya, niatnya bagus, ya tata caranya juga benar, niatnya ikhlas, tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan khusyuk. Dijamin dia akan menjadi orang yang Allah ceritakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Termasuk perbuatan keji tersebut adalah putus asa, apatis, pesimis. Itu perbuatan keji, sikap yang keji. Dan itu bisa dihindarkan oleh sholat. Kalau sholatnya benar, memenuhi kriteria yang tiga tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, dia tidak akan berbuat keji dan munkar. Dia tidak akan putus asa dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Apalagi dia menyadari musibah itu kasih sayang Allah kepada dirinya. Bagaimana bisa kok mengasihi, menyayangi tapi dikasih musibah? Ya bisa, karena musibah itu menguntungkan. Lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Merugikannya cuma satu, itu menderita. Sudah, untungnya berlipat-lipat. Apa untungnya? Pertama, dosa-dosa berguguran walaupun kita tidak tobat dari dosa-dosa itu. Yang keduanya, pahala dari kesabaran. Yang ketiganya, derajat tambah ningkat, lebih mulia daripada sebelumnya. Yang keempatnya, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelimanya, dia akan terdorong untuk semakin mendekat kepada Allah. Rata-rata orang berdoa mendekat kepada Allah di saat susah, di saat dia menerima ujian, di saat dia menerima musibah, di saat dia menderita, ketika dia berputus asa dari bantuan orang, maka satu-satunya yang bisa dia lakukan berdoa, mendekat kepada Allah. Dan Allah suka mendengar rintihan manusia ketika merintih kepada Allah atas penderitaan yang dialaminya. Maka dekatlah dia dengan Allah. Kalau enggak dikasih musibah, mungkin lalai dia dari Allah SWT. Itu beberapa keuntungan dari apa? Dari musibah yang Allah berikan kepada dia. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang peroleh musibah lalu berdoa mendekat kepada Allah SWT, maka dijamin dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan pesimis. Dia tidak akan apatis. Dia akan tetap produktif dengan sakitnya sebatas kemampuan dia, ya, tidak menyusahkan orang lain. Itu idealnya sholat itu mestinya seperti itu. Ibadah itu menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Nah, kalau seseorang rajin sholat tetapi tidak berbekas terhadap keji munkar yang dilakukannya, ya, coba periksa tiga hal tadi. Pertama, niat dia mendekat kepada Allah itu apa? Jangan-jangan niat duniawi. Apa niat duniawi? Ingin sembuh. Dulu mah sebelum sakit gak pernah ibadah. Atau ibadahnya asal-asalan. Banyak lalainya. Begitu sakit, ya dia pertamanya ya gitu menderita. Akhirnya minta kepada Allah. Dengan harapan ingin sembuh. Nanti kalau sudah sembuh gimana? Berhenti lagi ibadah. Itu beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Itu tidak boleh. Coba periksa niat. Yang kedua, periksa kaifiat. Kaifiat itu tata cara sholat dia, tata cara ibadah dia. Sesuai sunnah atau jangan-jangan masih bercampur bidah. Ya. Yang ketiga, lihat aspek kekhusyuan. Ikhlas, mutaba'ah, tapi ngelamun. Juga sama. Ya. Maka coba lihat ketiga hal ini. Niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Termasuk mau sembuh mau tidak, saya tetap akan ibadah kepada Allah. Dan sampai ada, ya mumpung sekarang masih sakit, ya saya ibadah. Tapi kalau sehat saya bebas lagi, saya lalai lagi. Jangan sampai seperti itu, ya. Pertama niat, yang kedua mutabaah, yang ketiga kekhusyuan. Tiga ini terpenuhi dalam sholatnya, dijamin seluruhnya nanti akan teraih keuntungan, terhindar dari kerugian, termasuk tidak akan putus asa dari hal itu, ya. Nah, begitu Bu, ya, wallahu alam bisawab. Ya, para pendengar, ini sudah lewat dari waktunya, sudah cukup sampai di sini, dan saya sudah ditunggu oleh tamu beberapa orang, 6 orang tuh. Kita akan lanjutkan lagi hari Senin yang akan datang. Sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.